jembatan batu. Di sebelahku diam pancuran bambu kecil memarjikan air menghampas di atas batu hitam merintih menikam sepi pagi. Apa terus ya? Ayo apa? Gadis manis duduk di sebelah. Belum sebenarnya itu. Ini menyesatkan ini. Pucuk-pucuk cemara bergoyang-goyang diterpang dingin bukit ini seperti mengisarkan doa rahasia alam diam di sekitarnya. Di sini pun aku mencari engkau. Setiap kali ku panggil namamu, namun selalu saja hanya gema suaraku yang terdengar rindu. Gadis manis duduk di sebelahku menyematkan kembang di saku bajuku dan bercerita tentang sepasang burung yang bercumbu di atas dahan. Tetap berganti dada selalu ku teriakan kata di mana tetapi rindu tetap bergaing di dada selalu ku teriakan kata di mana ketika pulang aku turun ke kali dan berkaca di atas sahil. Kulihat wajahku letih dan tua, tapi aku berusaha tertawa. Anggap hidup hanya sandiwara yang kan berlari segera, yang kan berakhir segera. Ya. Yeah.